Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawar. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kehidupan tak.